mati al mujtahidina ijtahidu anil ilmi anil ilmin wa an ahliyatin lil ijtihadi lakin lam yadda'u li anfusihim al ismata bal ausu aw ya'khudha min aqwalihim ma wafaqa ad dalilu fayajibu ala al mana tadi sampai mana antum bal ausau bal ayakhudha ayak an yukhadha terus an yukhadha min aqwalihim ma wafaqa ad dalila fayajibu ala al hanbali idha ra'a ad dalila ma syafi'i ayakhudha biqauli syafi'i wa wajibun ala syafi'i idha ra'a dalila ma'al hanafi ayakhudha biqauli hanafi wa wajibun ala al-maliki idha ra'a dalila ma'al hanbali an ya'khudha biqauli hanbali li'anna al-gharada huwa tiba'u dalili laisa al-gharadu qawla fulanin wala fulan wala fulanin fala yata'asabuna li'aimmatihim wa innama yata'asabuna lid-dalili faqat. Baik, hasbuk, hasbuk. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Faqala asy-syarih Syekh Shalal Fauzan, ini kemarin ya setelah menerangkan kalam a'immah yang juga telah kita sebutkan tafsir-tafsirnya, maksudnya banyak ucapan para imam tadi yang menyerukan agar kita jangan taklid kepada para imam-imam yang lain, itu mereka serukan kepada murid-muridnya. Misal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kepada para talamidah beliau dan juga akron beliau, yang beliau mengatakan ajibtu liqaumin araful isnad wasihhatah yadabuna ila ra'i Sufyan, saya heran terhadap suatu kaum yang mengetahui sanad dan ya mengetahui sanad dan mengetahui keabsahan hadisnya. Ini beliau katakan kepada para murid-murid beliau, anak beliau Faisal Abdullah, murid beliau Khalal, atau orang-orang yang selevel dengan beliau Ishaq bin Rahuya, ya, kemudian juga Ali bin Madini, yang mengetahui sanad, bukan kayak kita kayak gini. Ya. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada para mustahidun yang mereka tahu sanad, tapi mereka malah mengikuti pendapat Sufyan ats-Tsauri misalkan. Nah, adapun kayak kita begini, ya, Syekh Shalal Fauzan menerangkan ucapan Imam Ahmad dan para imam-imam yang seperti ini ditujukan bukan buat kita, tapi buat para imam. Loh, kayak kita gini, mana ngerti kita sanad, mana ngerti kita sahih. Kalaupun ngerti sanad, itu pun taklid dari ulama yang mentakrid sanad. Ya, kita nggak ngerti. Ya, kita orang awam ini tahu prosedur orang awam ini dalam beramal itu seperti apa. Taklid itu enggak selamanya tercela. Taklid itu dibolehkan. Fas'alu ahla dzikr. Allah perintahkan kepada kita, bertanyalah kepada orang yang tahu. Ahla dzikr. In kuntum la ta'lamun. Boleh. Ya, taklid. Taklid yang tercela itu taklid buta. Ya, taklid buta. Nah, kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, idzan hadhihi aqwalul a'immatil mujtahidin. Inilah perkataan para ulama mujtahidin. Ijtahadu an ilmin wa an ahliyatin lil ijtihad. Mereka berijtihad ya, berdasarkan ilmu dan juga memang karena ada ahliyah, punya kapasitas untuk berijtihad. Lakin lam yadda'u li anfusihim al ismata. Mereka enggak pernah mengklaim mereka ma'sum. Ma'sum itu apa? Terbebas dari kesalahan ataupun salah langsung ada wahyu yang mengklarifikasi kesalahan tersebut. Tidak demikian. Para ulama enggak ada seperti itu. Kalau Nabi SAW iya, keliru langsung ada dalil yang menerangkan kekeliruan Nabi dibenarkan ya, diperbaiki dengan adanya wahyu, ayat ya. Bal ausau ayu khada min aqwalihim ma wafaqa ad-dalilah. Bahkan semuanya mewasiatkan untuk diambil ucapan mereka yang selaras dengan dalil. Ya. Nah, dalil ini yang harus dipahami jangan dipahami dalil itu Quran dan Sunnah aja. Oh, ini. Nah, dalil itu Quran, Sunnah, kalau dalam madzhab Syafi'i ijma, qiyas. Ya. Ya, ucapan sahabat dalam madzhab Syafi'i bukan dalil. Dalam madzhab yang lain juga bukan dalil. Ada madzhab yang lain mengatakan dalil itu juga ada namanya istihsan. Ya, syar'u ma qablana. Kemudian apa lagi? Ya. Apa ijma khulafa ar-rasyidin. Nah. Saya barakallahu fikum. Fa yajibu 'alal hanbali idza ra'a dalila ma syafi'i ya'khudha biqauli syafi'i. Wajib bagi orang yang bermadzhab Hanbali jika dia melihat kebenaran itu ada pada Syafi'i, dia mesti ya. Dia mesti mengambil pendapat ya, yang ada pada qaul Syafi'i dan seterusnya. Wajibun ala Syafi'i idza ra'a dalila ma'al Hanafi ya'khudha biqaulil Hanafi. Wajib bagi ya, kalangan ulama Syafi'iyah jika mereka melihat dalil ya, yang itu ada pada Hanafi, mereka mengambil pendapat Hanafi. Wajibun alal Maliki idza ra'a dalila ma'al Hanbali ya'khudha biqaulil Hanbali dan seterusnya. Kalau seorang pengikut madzhab Maliki melihat dalil ada pada Hanbali, ya dia mengambil pendapat Hanbali. Namun ini kalau memang enggak ada nas sama sekali. Namun jangan antum sangka para ulama itu enggak tahu dalil gitu. Ya, ulama bukan dalil. Yang tahu dalil kita gitu, ulama enggak tahu dalil, Imam Malik enggak tahu dalil gitu, Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis enggak tahu dalil gitu. Ya, yang tahu dalil kita gitu. Enggak kayak gitu. Para ulama memahami dalil itu beragam. Hatta yang paling ekstrim sekalipun madzhab Hanafi yang mengatakan nikah itu ya, wanita yang nikah itu mandiri tanpa ada wali saksi boleh. Emangnya mereka enggak tahu dalil gitu orang Hanafi yang antum mungkin tahu? Ayum ra'atin, wanita mana aja yang nikah bila wali, bila waliin wa syahidain, tanpa wali dan dua saksi, wanikahu haq batilun, batilun. Emang Hanafi enggak tahu gitu dalil gitu? Ibnu Abil Is, imam gitu enggak tahu dalil kayak gitu? Antum tahu gitu? Kita tahu gitu, ustaz-ustaz kita, ustaz lokal tahu gitu. Iya, para imam-imam di Hanafi enggak tahu dalil gitu. Ya tahu, cuman mereka memahaminya beda. Kata mereka itu kalau budak. Kalau huri hur wanita yang merdeka ya boleh melakukan akad jual beli tanpa wali dan tanpa saksi. Namun tiga madhab mengatakan enggak sah nikahnya. Sampai yang kayak begitu. Ya, jangan dipahami para ulama itu kembalinya itu kepada Taurat dan Injil. Ketika kita pahami kembali kepada Quran dan Sunnah. Terus ulama yang lain yang enggak itu kembali kepada Taurat Injil, Taurat Weda gitu. Tripitaka gitu. La ilaha illallah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Imam Syafi'i tahu hadis. Tahu hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang mengatakan lau mastumun nisa, menyentuh wanita ya. Adik-adik yang di belakang itu siapa itu? Nah, pulang ya, pulang. Udah sholat pulang. Siapa itu? Ayo pulang-pulang dulu, udah malam. Nah. Ayo pulang dulu. Ngobrol kopdar. Kena kepala Hatman tuh. Hah? Ada dia, kopdar dia. Waduh. Ya. Dari sampai mana? Ya, makna menyentuh wanita Ibnu Imam Syafi'i tahu, Ibnu Abbas mengatakan menyentuh itu jima. Kan dalam madzhab Syafi'i apa? Menyentuh wanita itu batal wudu ya, wanita ya. Selain dari mahram. Selain dari putri, adik perempuan, ibu, nenek, bibi, ya. Selain dari itu batal. Termasuk menyentuh istri. Ya, menyentuh istri. Nah, Imam Syafi'i pakai pendapat yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Jarir At-Tabari di tafsir beliau. Pendapat itu siapa? Enggak tanggung-tanggung dua sahabat. Satu dari kalangan kibar sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud Dan satu lagi pendapat Ibnu Umar, makna menyentuh, ya menyentuh. Ibnu Abbas memahami apa? Menyentuh jima. Imam Syafi'i tahu enggak pendapat Ibnu Abbas itu? Tahu lah. Masa Ustaz antum tahu yang LC, MA, doktor, Imam Syafi'i enggak tahu gitu? Hah? Hebat bener. Hah? Imam Syafi'i itu muhaddis. Ya. Tahu, cuman Imam Syafi'i memahaminya enggak seperti itu. Tapi memahami pemahaman Ibnu Mas'ud. Nah gitu ya. Jadi pendapat para imam itu ketika kita kok begitu ya? Sangka baik dulu kedepankan. Ya. Kok berselisih dengan dalil loh. Yang jadi permasalahan menyelisih dalil itu pemahaman kita atau memang menyelisih betul-betul plok dalil. Ya. Nah itu banyak kemungkinan adalah menyelisih pemahaman kita. Kalau ada pendapat imam yang berbeda dengan apa yang kita pahami, yang kita ketahui secara umum. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Li'annal gharadahu wattiba'u dalil, karena tujuannya adalah mengikuti dalil. Tapi memang enggak dipungkiri ya, zaman dahulu memang ada oknum gitu. Yang mereka fanatik buta sama madhab. Ada, tapi oknum enggak banyak. Kalau yang namanya oknum itu kan ya enggak bisa digeneralkan, disematkan kekeliruan oknum tadi kepada mayoritas, enggak bisa. Memang ada itu dulu, sampai kalau imamnya, imam sholatnya dari kalangan Syafi'iyah, makmumnya dari kalangan Hanafi, enggak mau. Enggak mau bermakmum. Ya. Atau ulama ya, makmumnya dari kalangan Syafi'iyah, imamnya dari kalangan Hanafi, enggak mau bermakmum. Itu disebutkan ada di dalam kitab Tarikh Tasyri' disebutkan. Kenapa dahulu ada sebagian oknum kayak gini? Ini sebagian oknum. Karena imamnya Hanafi. Dia kan menganggap nyentuh perempuan enggak batal. Nah, dia habis wudu nyentuh perempuan tuh. Oh, dia batal sholatnya. Jangan kita bermakmum sama dia. Ada kayak gitu. Tapi itu apa? Oknum. Ya, oknum. Oknum aja. Jangan kita langsung, "Oh, ini fitnah madhabiyah." Dari dulu ulama itu udah bermadzhab biasa gitu. Dari dulu Imam Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Imam Nawawi Syafi'i, Ibnu Abil Is Al-Hanafi, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, udah biasa. Ya, udah biasa. Nah, ada yang kayak kasus-kasus kayak tadi itu mah jangan dibawa, oh berarti kalau bermadzhab begitu sampai segitunya ya. Ya enggak. Ya, itu mah apa namanya? Kasuistik. Ya. Paham enggak kasuistik? Ya. Ya, oknum-oknum aja yang seperti itu. Oknum-oknum aja. Lihat kayak sekarang, Syekh Sudais Hambali beliau. Lentur beliau. Ya, datang ke Indonesia. Ya, saya ingat waktu itu tak datang ke Indonesia 2004 atau 2003 ya. Itu mungkin kedatangan bukan pertama kali beliau. Imamin di Masjid Al-Akbar Surabaya. Ya, kunut subuh beliau. Beliau yang jadi imam. Terus ngimamin sholat Jumat di Istiqlal. Bismillahnya dijaharkan. Padahal dalam Hanbali bismillah enggak dijaharkan. Disirkan. Kenapa? Karena tahu. Ya. Tahu seperti itu. Ya, beliau enggak fanatik seperti itu. Dia juga sebagian ulama apa orang-orang yang bermadzhab Syafi'i ketika haji umroh di Madinah sholatnya itu sir abis bismillahnya nggak masalah ya nggak masalah ya enggak emang ada keselarasan khutbah Jumat apa azan dua kali sama sholat taraweh sama-sama 23 rakaat sama tapi ada bedanya Maliki apa Hanafi Hanbali nggak kunut subuh, tidak masalah. Ada orang-orang Syafi'iyah yang kunutan subuh, Madzhab Maliki yang kunut subuh, bermakmum Mama Syekh Sudais enggak kunut subuh, tidak masalah. Nah, itu gambaran utuh para ya Madzhabiyun, ya orang-orang yang bermadzhab, bukan yang kayak tadi kisah-kisah kolosal, ya yang enggak mau bermakmum dengan berbeda madzhab itu oknum. Jangan digeneralkan. Laisal ghoradu qaula fulanin wa qaula fulanin. bukanlah tujuannya itu pendapat si fulan, ulama fulan. Nah ini perlu diperhatikan juga, kalau ulama aja bukan dalil, kita kan sering bilang gitu, ulama bukan dalil, ulama bukan dalil. Kalau ulama aja bukan dalil, betul ulama bukan dalil. Gak ada yang memahami ulama itu dalil. Ya, kalau ulama aja bukan dalil, apalagi kita, apalagi ustadz kita yang lokal, ya, ibu apalagi? Ada 1 juta manusia yang seperti ustadz kita yang paling hebat, tambah 1 juta lagi, kali 1 juta lagi, lawan Imam Ahmad sampai hari kiamat gak bakal sampai ke Imam Ahmad, gak bakal sampai. Ibnu Rajab yang bilang di kitab beliau Ar-Rad 'ala man ittaba' ghairu madzahib al-arba'ah. Ibnu Rajab itu murid terbaik Ibnu Qayyim. Beliau dijuluki Al-Hafidh. Sampai beliau mengatakan kalau ada orang yang hidup zaman sekarang yang paling berilmu tentang kitabullah, tentang Al-Qur'an dan perkataan imam-imam tabi'in. Ya. Dia hidup di masa Imam Ahmad, maka dia enggak layak jadi santri Imam Ahmad. Itu Ibnu Rajab sendiri. Jadi memang manzilah imam itu gak akan bisa disamai oleh siapapun dari kalangan kita sekarang. Gak akan. Ya. Siapa yang mau bilang Syekh Albani lebih hebat dari Imam Ahmad? Siapa yang mau bilang Syekh Ibn Baz lebih hebat dari Imam Syafi'i? Hah? Gak ada. Mau ditertawakan dia? Gak bisa. Jadi paham ya, kalau ulama bukan dalil, ya apalagi kita? Ya, apalagi kita? Nah ini perlunya sangka baik pada ulama. Perlunya sangka baik pada ulama ini ya. Fala ya ta'assabu li aimatihim. Mereka tidak ta'assub kepada imam-imam mereka. Ta'assub itu apa sih? Fanatik buta. Fanatik buta. Wa innama ya ta'assabuna bidalil faqat. Mereka itu hanya mengikuti dalil saja. Nah itu perlu dipahami ya. Yang namanya dalil bukan cuma Quran dan Sunnah, ijma' juga dalil. Bahkan ijma' kalau dalam kasus fikih seperti ini, itu diterangkan oleh para ulama usul lebih tinggi daripada Quran dan Sunnah. Bukan maknanya perkataan ijma' kesepakatan ulama di atas Quran dan Sunnah, enggak. Tapi dalalahnya. Misal para ulama berijma', siapa yang meyakini sholat tidak wajib, kafir dia. Nah, itu lebih dikedepankan. Ya, daripada apa yang ditunjukkan di dalam Quran dan Sunnah. Ini diterangkan oleh para ulama usul. Terus lanjut, ya. Gantian siapa? Syahrul, baca Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa qala asy-syarihu hafizahullah ta'ala wa hadza Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wal Imam Ibnu Al-Qayyim wal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab kulluhum ya'muruna bihadza wa yaquluna unzuru fi aqwalil ulama'i. فخذوا ما قام عليه الدليل وكلامهم في هذا معلوم من كتبهم. نعم. وهذا شيخ الإسلام. Ya, demikian pula شيخ الإسلام ابن تيمية dan murid beliau Imam Ibn Qayyim rahimahumullah taala. Ya. Dan Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah taala. Kulum semuanya. Ya muru Nabi hada. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, شيخ الإسلام Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena 3 ulama ini ikon kebangkitan dakwah Salafiyah. Ya. Dan ketiga-tiganya ini, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, murid beliau Ibn Al-Qayyim dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang membangkitkan kembali ya, apa-apa yang telah didakwahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim, hakikatnya adalah mereka kembali kepada ulama-ulama terdahulu juga. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Nawaqidul Islam itu juga yang disebutkan oleh 4 madhab di buku-buku fikih dalam kitab Riddah bab kemurtatan. Apa yang disampaikan oleh Ibn Taymiyah mengenai penjabaran asma wa sifat, bantahan beliau terhadap kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, itu juga yang tertera di kitab-kitab para ulama terdahulu. Ya, kulluhum ya'muruna bihadza, mereka juga menyerukan, memerintahkan demikian, ikuti dalil, jangan ikutin person. Ya, wayakulun, mereka mengatakan unzuru fi aqwalil ulama, lihatlah bagaimana pada, ya, unzuru fi itu berarti mana? Ya? Telitilah, ya, cross check lah fatwa ulama. Fakhudhu ma qama alaihi dalil, ambillah fatwa ulama yang di situ selaras dengan dalil. Wa kalamuhum fi hadza ma'lumun min kutubihim. Dan ucapan para ulama ini, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu ma'lum ya di kitab-kitab mereka. Ya. Bahkan di kitab kemarin ya, Risalah Ibnu Ahli Al-Qasim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membantah tuduhan ya Ibnu Suhaib yang menuduh beliau bahwa beliau ya apa namanya berlepas diri dari madhab. Ya. Nah, itu tidak demikian. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Hanbali. Beliau adalah seorang yang bermadhab Hanbali. Wa hadha huwa madhhabu ahli sunnah. Tafadhal lanjut Syahrul. Hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati. La ta'assuba. Lakin laysa ma'na hadha an narfudu al madhahib wa natrukaha. Bal taib. Nah, perhatikan di sini. Kata Syekh Shalih Fauzan, inilah madhab ahli sunnati wal jamaah. La ta'assubah, enggak ada ta'assub di situ. Enggak ada fanatik buta. Terhadap imam-imam aja kita enggak fanatik buta. Terhadap para imam aja kita enggak fanatik buta. Ya. Lakin laisa ma'na hada, namun bukannya maknanya ini an-narfudha al-madahiba. Kita menolak madhab-madhab. Wa natrukaha, dan kita tinggalin. Nah, ini juga keliru ini. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, wahai Syekh, ada orang yang mau belajar fikih tapi gak mau melalui metode madhab zaman sekarang tapi mau langsung pakai dalil. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, terus dia mau belajar ngambil faedah fikih dari mana? Dari dalil. Emangnya dia ngerti dalil? Tahu hafal dalil? Emangnya dia ngerti dalil itu khos apa am, umum apa khusus, mutlak atau muqayyad, secara mutlak atau dipersyaratkan, nasikh atau mansukh, dalil itu menghapus hukum yang lain atau memang sudah terhapus, wajul istidlalnya gimana, sisi pendalilannya gimana, ya sanad dalil itu gimana, syarahnya gimana, gimana akwal salaf pemahamannya terhadap dalil tersebut. Oh, ini berat. Terus dia bisa enggak beristinbat, menyimpulkan, menggali hukum dari dalil tadi, mantuknya, mafhumnya, yang tersuratnya, tersiratnya. Ya. Kalau enggak dari mazhab-mazhab, kata Syekh Shalih Fauzan, terus dia mau dari mana? Dia mustahid gitu. Hah? Dia mustahid. Karena sudah belajar gitu. Wah. Kayak Imam Ahmad gitu terusnya menyimpulkan dalil. La haula wala quwata illa billah. Ya, enggak demikian. Tapi barakallahu fikum. Oh, kita ikutin aja yang sifat sholat Nabi, sifat wudhu Nabi. Perlu diperhatikan, emangnya yang ada di madhab-madhab itu sifat sholatnya, sifat sholat mereka. Pasti juga dimaukan, diinginkan sifat sholat Nabi. Cuman mereka enggak kasih judul aja. Sifat wudhu Nabi. Di buku-buku madhab kan ada tuh pembahasan wudhu ya. Pembahasan toharoh. Emangnya versi mereka. Mereka maksudkan versi Nabi. Kalau sekarang nih misalnya Syalbani, sifat sholat Nabi kita dapetin juga, berbagai penerbit nerbitin juga sifat sholat Nabi Syekh Utsaimin, sifat sholat Nabi Syekh Jibrin, dan ternyata beda. Bahkan ulama, anggota Hayy Kibar Ulama Syekh Bakar Abu Zaid membantah sifat sholat Nabi Syalbani yang berjudul La Jadida Fi Sholat. Jadi semuanya ingin menuju kepada sunnah Nabi. Ya, semuanya ingin menuju sunnah Nabi. Jadi ulama-ulama madhab, ulama-ulama zaman sekarang, semuanya ingin menunjukkan kepada ya sunnah Nabi. Nah, itu. Jangan dipahami kitab-kitab fikih yang ada di madhab itu, wah ini enggak sifat sholat Nabi, namanya aja bukan sholat Nabi, sifat Nabi. Lah terus mereka maunya siapa? Sifat sholat Paulus gitu? Enggak ada, semuanya pasti menginginkan sifat sholat Nabi. Apa Imam Syafi'i mengklaim ini sifat sholat versi aku gitu? Lah Allah wallahualam. Pemahamannya kan beda. Berarti yang dalam madhab Syafi'i sifat sholat Nabi ala fahmi madhab Syafi'i, sesuai pemahaman madhab Syafi'i. Yang Hanbali ala fahmi madhab Hanbali, sesuai dengan pemahaman madhab Hanbali. Ya, nah, itu harus dipahami seperti itu. Ya. Nah, ini meninggalkan pendapat madhab ini gampang sekali, ini berat ya ikhwah. Berat meninggalkan pendapat madhab itu. Kita ini harus tahu dulu ini, kita ini selevel Sufyan Ats-Tsauri apa enggak? Ya, kalau Sufyan Ats-Tsauri selevel Syafi'i, selevel Imam Ahmad. Berbeda pemahamannya. Oh iya. Ya. Ibnu Imam Lais di Mesir selevel Imam Malik. Bahkan kata Syafi'i lebih alim daripada Imam Malik. Ketika berbeda dengan pendapat dengan Imam Malik, ya wajar. Ya. Nah, kayak kita gini, berbeda nih. Wah, saya enggak sesuai sama pemahaman mazhab Syafi'i ini sama Hanbali. Terus kita ini di atas pemahaman siapa? Harus ada imam. Makanya Imam Ahmad mengatakan, "Iyyaka iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun." Hati-hati Anda. Hati-hati Anda berbicara tentang suatu permasalahan agama yang di situ Anda enggak punya pijakan imamnya. Ya. Banyak sekarang tuh jadi-jadian mujtahid. Tahu satu dalil, oh ini yang rajih, yang paling kuat pendapatnya begini. Kita tanya, itu di atas pemahaman siapa? Enggak, yang rajihnya berdasarkan dalil. Oh, enggak bisa. Anda bukan mujtahid, apalagi hakut tarjih adalah hakul mujtahidi. Hak mentarjih sebuah dalil haknya para ulama mujtahid. Ya. Terus lanjut bal nastafid. Bal nastafida minal madzahibi wa min fikhil a'immati. Bal nastafida, bahkan balnya harfu ataf. Bal nastafida minal madzahibi wa min fikhil a'immati li'annahu sarwatun azimatun. Nah, bal nastafida minal madzahib, bahkan kita ngambil faedah dari berbagai madzhab. Wa min fikhil a'immati, dan juga dari ya fikih para imam-imam. Li'annahu sarwatun azimatun, karena fikihnya para imam adalah kekayaan yang besar. Ya, kekayaan yang besar. Terus lakin utabi'u ad-dalila. Naam, lakin utabi'u ad-dalila. Namun kita mengikuti dalil di sini. Terus man kana ma'ahu dalilun akhadzaha biqoulihi. Akhadna. Akhadna. Itu jawab syartnya itu. Terus hadha huwa al-wajib. Nah, wa man kana ma'ahu dalilun akhadna biqoulihi. Nah, bahas siapa yang di situ ada dalil yang paling sesuai dengan dalil, kita ambil di situ. Ya, inilah yang wajib. Nah, inilah yang wajib. Taib. Dan orang awam itu ya sulit mencerna dalil. Kayak tadi kan, tahu dalil pun juga bingung, ini dalil mau diapain gitu. Jangankan orang awam ya, Imam Ahmad yang ngomong nih. Ya, seandainya enggak ada Syafi'i, kita enggak tahu tuh dalil mau diapain. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis beserta sanad. Imam Ahmad. Jangan ditanya pemahaman Imam Ahmad tentang Al-Qur'an lagi. Imam gunung itu, jabal. Imam Ahmad. Tapi beliau kata Imam Ahmad sebelum datang Syafi'i ke Baghdad, kita enggak tahu nih dalil mau diapain. Tapi setelah datangnya Syafi'i jadi ngerti. Oh, ini loh penempatan dalil. Taruh ke sini, taruh ke situ, taruh ke sini, taruh ke situ. Ini dalil mutlak, muqayyad. Oh, ini dalilnya nas, dohir. Ya. Tahu akhirnya. Setelah, apalagi setelah Imam Syafi'i, ya, ditanya oleh ulama imam Abdurrahman bin Mahdi. Itu, ya, kalau kan kita kenal ini, penulisan buku usul fikih perdana di muka bumi ini adalah risalah. Sebenarnya itu nggak ada judul. Namun disebut risalah karena itu surat. Surat kan kalau dalam bahasa Arab apa? Risalah. Suratnya Imam Syafi'i yang ditujukan kepada Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Nah, jadilah itu risalah. Yang menerangkan ini dalil mau diapain ini. Ini mutlak atau muqayyad, am atau khos. Nah, wajul istidlalnya gimana? Turukul istidlalnya gimana? Itu selevel Imam Ahmad dan Abdurrahman bin Mahdi. Reaksi mereka terhadap suatu dalil. Nah, kalau kayak kita orang awam nggak ngerti apa disodorin dalil. Nih orang awam nih pakai dalil, ya, bingung. Nah, bingung. Ya. Kalau kita kan gampang nyimpulin. Para ulama itu untuk menyimpulkan ya. Ini ada hadis. Untuk menyimpulkan satu hadis dari Nabi itu sebagai sunnah aja para ulama mengkajinya lama. Oh, kita kan nggak langsung sunnah, sunnah. Kayak kemarin saya contohkan kisah beberapa sahabiat yang datang menghibahkan dirinya, menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Langsung disimpulin sama orang-orang zaman sekarang, sunnah ya akhwat mendapat apa namanya, menawarkan dirinya kepada orang soleh. Sunnah, siapa yang bilang sunnah? sunnah. Ulama mana sih yang bilang sunnah gitu? Akhwat datang gitu ya, ke Herlin, ya akhi, ini sunnah. Herlin tanya belum nikah-nikah? Anti nggak belum menjalankan sunnah. Apa sunnahnya? Nawarin diri ke orang soleh. Enak banget nyimpulin sunnah. Para ulama itu lama itu mengkaji itu sunnah atau bukan. Kalau kayak kita kan sekarang kalau tahu dalil, sunnah, sunnah. Enggak semua ya itu disebut sebagai sunnah. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Man la ya'rifu dalil. Ya. Wa man la ya'rifu dalil terus? Wa man la ya'rifu dalila yas'alu ahlal ilmi. Qala ta'ala fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Li'annaka turidu bara'ata dzimmati. Wa man la ya'rifu dalil? Siapa yang tidak tahu dalil? Nah, kayak kita ini. Ya, yas'alu ahlal ilmi. Ya udah dia bertanya, ya. Yas'al bukan yas'alu, berarti jawab syar. Ya. Ya. Kan ya'rif fi'lu syar. Yas'al ahlal ilmi. Ya udah dia mesti bertanya kepada orang yang mengetahui para ulama. Fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada yang mengetahui jika kalian tidak tahu. Li'annaka turid ya bara'atu dzimmati, karena yang Anda inginkan hanyalah bara'atu dzimmah, lepasnya tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, kita beramal gitu, kita beramal. Dan orang awam itu gampang, makanya di buku-buku mazhab, fikih-fikih dalam mazhab apapun simple, langsung to the point. Rukun salat 13 misalkan, niat takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku ya, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah pada kesemuanya, kemudian duduk tahiyat akhir, selawat membaca kalimat syahadat di tahiyat akhir, selawat di tahiyat akhir, kemudian salam, udah orang oh gini, udah ngamalin, ya coba kalau mesti pakai dalil, mengkaji satu hadis saja, indah malah amalu biniat, wah ini berarti niat ini gimana ya? Lama mengkaji takbir, takbir kan wajib tuh. Bidakum ta ila salati fa asbigul wudu asma fak ya fakabbir. Ya, fakabbir. Baca Al-Fatihah, ini wajib enggak ya? Mengkaji satu hadis. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Waduh. Keder. Ya. Kan enak ketika disodorin matan-matan fikih, langsung to the point. Para ulama yang itu sudah nyimpulin. Kan enggak ada dalil yang enggak disebutin ya karena bukan level kita. Nanti di buku lanjutan baru disebutkan dalil-dalilnya. Ya di buku-buku dasar langsung ya kesimpulan-kesimpulan hukumnya. Terus fa idza kunta ta'rifu falhamdulillahi khudz bidalili. Wa idza kunta la ta'rifu tas'alu ahlal ilmi, hadha huwal wajibu. Baik. Kalau Anda tahu dalilnya, alhamdulillah, khudh bidalil, ambil dalil tersebut. Wa idza kunta la ta'rifu fa innaka tas'alu ahlal ilmi. Tapi kalau Anda enggak tahu ya, Anda bertanya aja pada ulama. Hadha huwal wajib. Ini yang wajib demikian. Ya, barakallahu fik. Al-qismu tsani, gantian dibaca sudah. Ya. Baik. Siapa tuh sebelah antum? Abima ya. Ah. Eh, Bima kayaknya deg-degan deh. Kasih si siapa? Hanif. Bismillah. Tsumma qala syarih. Kenapa Bima? Ah. Enggak apa-apa. Ah. Ya, al-qismu tsani. Tsumma qala syarih rahimahullah ta'ala al-qismu tsani. من هذا من هذا الاجتهاد الفقهي ما الاجتهاد الفقهي الاجتهاد الفقهي ما لم يظهر فيه دليلا فيه دليل مع أحد القولين. طيب. Nah, ini kismu sani ini dari apa ya? Oh, jenis perselisihan pendapat ya? Ya, jenis ijtihad. Ya, ijtihad. Ijtihad ulama kan ada dua macamnya. Kismun zahara ad-dalil. Ya, satu jenis yang nampak dalil. Nah, yang kedua kismun ini ya, min hadza al-ijtihad fiqhi. Ijtihad fiqhiyah para ulama. Malam yadhhar fihi dalilun ma'a ahadil qaulain. Yang tidak nampak dalil itu, artinya kalaupun ada dalil samar. Ya, dari salah satu di antara dua pendapat para ulama. Ini seperti apa? Masalah fotografi, kamera dalam dakwah. Betul ya, ada ulama yang mengharamkan fotografi itu secara mutlak. Enggak usah jauh-jauh, Syekh bin Bas itu mengharamkan secara mutlak. Masih ingat enggak di kajian kita secara kitab tauhid? Mengharamkan kamera. Tapi Syekh bin Bas tuh ada tuh videonya, beliau buta ya, akhi. Kalau beliau tahu juga beliau marah itu. Beliau buta. Dan beliau lewat perkataan-perkataan beliau itu jelas. Ya, seluruh fotografi itu dibawa kepada keumuman haramnya gambar. Ya. Taib. Ya. Yang belum mau harga gambar di situ, masuk ke situ fotografi. Ya. Innal baita fihi suwar la tadkhul fihi al malaikah. Rumah yang di dalam ada gambar-gambar itu enggak dimasuki oleh malaikat. Inna asyadan nasi adaban al musawwir, gitu kan. Manusia yang paling keras azabnya di hari akhirat siapa? Tukang gambar. Syekh bin Bas memahami itu adalah para ya, termasuk fotografi. Syekh Utsaimin beda, murid beliau Syekh Utsaimin beda. Nah, ini kan samar di situ. Jadi kayak seperti ini enggak boleh kita itu kaku gitu. Ya, enggak boleh kaku. Kalau kita mengikuti Syekh bin Bas, ya udah ada orang lain yang membolehkan fotografi, video, ya udah. Atau sebaliknya. Kalau kita ngikut pendapat ulama yang membolehkan, kita melihat respon ada ulama yang mengharamkan, ya udah. Ya. Biasa aja. Tahu gitu-gitu. Jangan kita wah. Jangan kaku ya. Lah, ini kan pendapat ijtihadiyah para ulama. Ya. Kalau ulama zaman sekarang yang masih hidup yang terkenal mengharamkan fotografi secara mutlak, video secara mutlak, yaitu Syekh Robi bin Hadi. Ya, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi. Nah, itu mengharamkan. Makanya enggak terdapat itu gambar-gambar mereka, video-video mereka di YouTube kayak. Kalaupun ada, itu pasti ya tanpa sepengetahuan mereka. Kalaupun ada, pasti itu. Ya. Saya dulu pernah ke rumah Syekh Robi waktu rumah beliau masih di Mekah, kan sekarang pindah ke Madinah. Kajian pada asar. Ya. Iseng gitu. Zaman dulu apa HP-nya BlackBerry ya. BlackBerry di apa namanya? Videoin singkat. Wah, langsung kena damprat. Langsung kena damprat. Oh iya, Syekh berpendapat seperti itu. Nah, ya, ya udah. Ya, hapus. Ya, Syekh enggak ridoan. Ya udah, dihapus. Ya. Tahu kan ini permasalahan yang apa namanya? Biasa ini. Dan para ulama kita pun juga ada yang sekarang itu. Ya, yang seperti itu. Ah ini nah permasalahan seperti ini dalil itu ya enggak nampak dan kita harus legowo di situ. Terus lanjut bal kilal qaulaini muhtamalun. Bahkan kedua dalil itu muhtamal ya, ada kemungkinan benar ke situ, ada kemungkinan tidak ke situ. Ya. Tapi saja yang baca ini udah 8:30. Fa hadza la inkara fi masailil ijtihad. Ini ya permasalahan yang enggak ada pengingkaran, enggak boleh ada pengingkaran di sini dalam permasalahan ijtihad. Makanya ada ya pendapat apa namanya? Kaidah para ulama la ingkara fi mas'alati al-ijtihadiyah. Enggak boleh ada pengingkaran yang keras terhadap permasalahan ijtihadiyah. Selama itu ijtihadiyah. Ya. Taib. Ya. Masalah ijtihadiyah seperti ini enggak boleh. Ya, kencang gitu kayak kita menyikapi ya orang yang berbeda pendapat dengan kita, seperti seakan-akan dia menolak wahyu gitu. Ya. Madama lam yatarajjah syai'un minha bidalil, selama tidak kuat sedikit pun dari ya, permasalahan tersebut, tidak kuat sedikit pun dengan dalil. Fala ingkara ala man akhadha biqaulin minal aqwal. Maka tidak boleh diingkari bagi siapa saja yang mengambil ya, salah satu dari pendapat-pendapat tadi. Syaritata alla yakuna indahu ta'assubun aw hawan. Ya, namun dengan syarat tidak ada sedikit pun dari orang tadi ada ta'assub. Ya, ada fanatisme buta atau hawa nafsu. Wa inna maqasduhu al-haq. Tujuannya, maksudnya tidak lain hanyalah kebenaran. Lidzalika la yunkirul Hanbali ala Syafi'i wa la yunkiru Syafi'i ala Al-Maliki wa la al-a'immatul arba'ah wa asbahuhum ikhwatun ala madarin zaman. Ya. Oleh karena itu, ya, orang yang bermadzhab Hanbali enggak mengingkari orang yang bermadzhab Syafi'i. Ya, imam yang bermadzhab Syafi'i tidak mengingkari orang yang bermadzhab Maliki dalam permasalahan ijtihadiyah. Ya. Dalam permasalahan ijtihadiyah seperti ini. Para imam-imam yang empat semuanya dan pengikut mereka semuanya ikhwatun, semuanya itu bersaudara. Ala madari zaman, di sepanjang zaman. Ya, Syekh Al-Khamis punya kitab itu namanya I'tiqad apa namanya? I'tiqad A'immah Al-Arba'ah. Keyakinan empat madhab. Ya, pernah kita bacakan di Pondok Ungu selesai itu. Semua imam yang empat akidahnya sama. Kecuali satu permasalahan, masalah iman. Yang imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah ini berbeda dengan tiga imam yang lain dalam masalah iman. Imam yang lain mengatakan iman itu qaulun wa amalun. Ya, iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Ucapan lisan, ucapan kolbu. Amalan jawarih, amal anggota badan, amal kolbu. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit dan pengikutnya mengatakan iman itu apa? I'tiqadun wa qaulun, hanya keyakinan dan ucapan tanpa amalan. Ya, namun Ibnu Abdul Bar di Istidkar mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah telah rujuk dari pendapat tersebut. Ya, telah rujuk. Dan kalaupun ya klaim dari Ibnu Abdul Bar tersebut enggak sahih sekalipun, ya, itu yang diterangkan oleh ya Ibnu Abil Is, ya, khilafnya lafzi aja. Walau para ulama mengatakan ini enggak khilaf lafzi hakiki. Ya, namun realitanya mazhab Hanafi mengatakan ada konsekuensi dari amal apabila tidak diamalkan suatu kewajiban, atau amal yang dilarang apabila dilakukan. Dalam mazhab Hanafi diberlakukan konsekuensinya. Siapa yang beramal begini maka dia begini begitu, siapa yang tidak beramal sholat, tidak beramal ini, maka dia diberikan takzir ini dan itu dan seterusnya. Ya, mereka sebenarnya Hanafi sama gitu dalam masalah iman. Paham gak sini? Cuman dalam teorinya keliru. Ya. Syalbani, Syekh bin Bas mengatakan ini bukan khilaf lafzi, tapi khilaf hakiki. Karena secara teori bisa berpengaruh juga. Tabarakallahu fikum. Nah, jadi semua imam-imam madhab akidahnya sama. Secara umum, di luar masalah tadi. Akidahnya sama. Mereka semua bersaudara. Sama. Masalah furu, fikih, itu beda. Ya, beda. Betul. Ya. Betul. Maliki kunutan, Syafi'i kunutan, Hanbali enggak kunut. Tapi kalau dia jadi imam di makmum Syafi'i, dia kunut. Kalau dia jadi makmum imamnya Syafi'i atau Maliki, dia kunut. Ya. Hanafi itu yang jadi makmum ke jadi imam ke enggak kunut. Nah, ini permasalahan ijtihadiyah. Gitu. Ya. Kayak tadi masalah nyentuh wanita setelah wudu. Ya, ada yang batal, ada yang enggak batal. Maliki yang berpendapat tidak batal. Syafi'iyah berpendapat batal. Ya, menyentuh itu yang menyentuh yang batal. Kalau disentuh enggak. Ahmad wudu. Ya. Disentuh sama ibu-ibu. Eh, Ahmad gitu. Misalkan enggak sengaja gitu. Kesentuh. Yang menyentuh yang batal. Ahmad enggak batal. Itu yang diterangkan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Mana lagi tadi? Tadi jam segini tuh. Hah? Ya. Walillahilhamdu. Ya alhamdulillah. Wa ma waqa bainahum ya adawatun Ya, kalaupun ada yang terjadi di antara mereka ada adawat, permusuhan. Ya. Itu tadi ya yang saya sebut itu ya. Oknum jangan digeneralisir. Ya, ada memang dulu permusuhan kayak gitu. Sampai-sampai dulu ya permusuhan antara Hanafi dengan Syafi'i itu sampai-sampai orang yang fanatik terhadap mazhab Hanafi itu rela bikin hadis palsu. Ya. Akan ada nanti orang yang dia kayak iblis namanya Muhammad bin Idris itu. Muhammad bin Idris siapa? Imam Syafi'i yang aqwalai au kamaqal begitulah. Kayak begitu, sampai kayak begitu. Ya, memusuhi. Nah, itu oknum. Ya, oknum. Lihat realita zaman sekarang tuh, lihat di Masjidil Haram. Macam-macam tuh, ada orang dari Afrika Malikiyah. Datang dari ya Irak, Asia Tenggara, Syafi'iyah. Datang dari Mesir ada yang Syafi'iyah. Yang di Najd sekitarnya Hanbali, yang dari Afrika Selatan, India, Pakistan, Hanafi, ya. Akur lewat satu imam, ya enggak? Enggak ada keributan kan? Ya. Antum ya, kalau lihat di kamera apa di TV-TV aja tuh lagi sholat di Masjidil Haram, sholat tarawih apa. Ada yang sholatnya begini, ada yang irsal, enggak bersedekap sama sekali. Itu bukannya Syiah ya ikhwan. Jadi Pak Utus Syiah itu bukan. Mazhab Maliki memahaminya demikian, enggak bersedekap. Ya. Enggak bersedekap mazhab Maliki. Tapi sudah akur kan? Ya, enggak ada yang oh bikin jamaah lagi. Kalaupun ada itu bukan Ahlussunnah. Itu paling LDII. Qoldelima sempalan. Juhala mereka, karena mereka berpendapat siapa yang enggak berbaiat sama imam mereka di Kediri, ya, enggak sah Islamnya. Nah itu mereka ya kan saya sudah enggak baiat sama imam dia di Kediri. Ya. Gitu kan? Syekh Suraim, Syekh Maher ya, yang imam-imam di sana. Kalau dia ke Madinah, ya, Syekh Abdurrahman Al-Hudzaifi enggak berbaiat ya sama imam dia di Kediri. Enggak kerasa, mereka bikin sendiri gitu. Atau Syiah, orang-orang Syiah. Ya, yang Syiah berpendapat imam-imam haram dan kita semua kafir gitu kan. Nah memang betul LDI itu semuanya itu seperti itu. Makanya itu LDI itu di mana-mana di tempat itu perlu dikasih pelang LDI, biar mereka itu gampangin jamahnya. Oh ini ada masjid kita. Di mana-mana mereka, hatta di pabrik sekalipun, mereka ngumpulin yang sepemahaman dengan mereka. Nanti Jumatannya keluar cari yang masjid ada bacaan LDI-nya. Kalau gak ada, mereka ngadain sendiri Jumatan walaupun 5 orang. Hah? Mereka enggak bakal mau ngimam bermakmum. Imamnya siapa? Hilmi. Ya. Enggak bakal mau. Itu LDI. Itu sama kayak ISIS sebenarnya. Siapa yang enggak berbaiat sama mereka punya konsekuensi. Ya. Sama. Punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kufur. Cuman kalau ISIS kan gentle. LDI mencantik, gitu. Ya, mencantik. Apa selinya apa? Siapa yang gak berbaiat kufur? Tahu dari mana? Lah, cucu pendirinya pernah jadi santri sini. Fikri kenal, ya. Dia juga udah dimurtadin. Gitu. Nah, ya, udah dimurtadin dia sama seluruh keluarganya. Ya, barakallahu fikum. Dan memang seperti itu. Ya, kalau mereka ya LDI, Syiah, ya itu kalau ke haram ya sendirilah. Ya, dan yang sama kayak mereka lah yang punya syarat apa namanya? Syarat mesti berbaiat sama imam komplotannya. Nah, itu enggak dianggap mereka itu. Wala waqa'a bainahum hazarat. Ya. Dan yang terjadi di antara mereka ada adawat. Ya, ada hazarat, ada dendam. Hazazat, ada dendam. Ya. Wa in waqa'a syai'un min dzalik, walaupun terjadi sedikit pun dari hal kayak tadi, hazazat, adawat, permusuhan, dendam, fa innama huwa min ba'dil muta'assibah. Tuh, itu terjadi dari sebagian orang yang fanatik buta aja. Alladzina la ibrata bihim, yang enggak dianggap mereka tadi. Lakin ya jumhur ashabil madzhab al-arba'ah, namun mayoritas para pengikut imam yang empat, ya, madzhab yang empat, alhamdulillah laisa bainahum ada adaun wala tafarruqun wala hazazatun. Enggak ada di antara mereka perpecahan, enggak ada di antara mereka permusuhan, perpecahan ataupun dendam. Ya, yatazawajuna, ya. Yatazawajun, ya mereka saling menikah. Biasa Hanbali dengan Syafi'iyah, Syafi'i dengan Hanbaliyah begitu. Pria Syafi'i dengan wanita Hanbali itu biasa gitu. Ya. Ahmad menikah dengan Ahmad apa Ahmad misal mazhabnya. Apa antum? Syafi'iyah aja. Di Lahat emang ada mazhab Syafi'i? Ada. Ada ya. Antum misalnya nikah sama akhwat ya Hanbali dari Kamerun misalkan. Ya. Hah? Merusia. Ya yang imigran Kamerun ya kali ya. Oh enggak ya. Benerannya. Boleh. Ya. Boleh. Itu. Jadi tak apa tanya mazhabnya apa? Saya ya kata si itu akhwatnya, saya Hanbaliyah ya akhi. Mafi muskilah. Enggak masalah. Loh iya, coba antum nikah sama LDI, gak bakal diterima antum ya. Nah, kasih kode dulu 234 bukan. Apa Ji Samsu? Wah berarti udah. Itu kodenya tuh 234 bukan. Oh iya, saya memang mau 234 gitu. Hah? Kode kode Jokam. Sebutnya Jokam. Kalau antum nyebut LDI itu enggak, mereka nyebutnya apa? Jokam. Jokam bukan? Iya. Wah, 234. Wah, tahu. Wah, ya berarti ini. Ah. Eh. LDI itu banyak ya, kuah artis-artis banyak LDI ya, kuah. Ya. Benyamin, Ida Royani, itu LDI. Teman sekolah saya juga dulu ada LDI, sampai sekarang maksudnya LDI. Ah itu banyak mereka itu. Kalau dulu namanya Lemkari, Lemkari dulu. Ya Islam Jamaah Lemkari LDI. Yusalluna ba'duhum khalfa ba'din. Mereka sholat di belakang sebagian yang lain, gak masalah. Makmum Syafi'i sholat di belakang Imam Hanbali dan sebaliknya atau di antara yang mereka. Yusallimu ba'du ma'la ba'din, saling mengucapkan satu sama lain. Iya. Tayyib barakallahu fikum. Wa yata'akhawna, mereka saling bersaudara. Ma'anna indahum ikhtilafan fi ba'dil masail al-ijtihadiyah al-muhtamal. Padahal di antara mereka ada perselisihan pendapat dalam permasalahan ijtihadiyah yang memang ada kemungkinan kesini kesitu, nggak masalah. Ya, taib. Allati lam yadhhar rujhanu ba'dih ala ba'din, yang nggak nampak mana yang paling kuat satu sama lain. Wa min huna qaulul kalimata al mashhurah, dari sinilah mereka mengucapkan kalimat yang terkenal, la ingkara fi masail al ijtihad. Ya, ini nggak ada pengingkaran dalam permasalahan al ijtihad. Ini diterangkan oleh para ulama. Ya. Fa idza kana ahlu baladin ala qawli kala qawlin min hadhihi al-aqwal al-ijtihadiyyah allati lam yadhhar ma yukhalifuha ya wala ma yu'ariduha mujtami'ina ala ra'yin min hadhihi al-ara'i al-fiqhiyyah. Ya. Nah, apabila penduduk suatu negeri berada di atas sebuah pendapat dari pendapat-pendapat ijtihadiyah yang enggak nampak, ya, yang belum nampak apa yang menyelisihinya, tidak ada yang menolaknya, maka mereka bersatu di atas pendapat-pendapat fikih tadi. Fala yasughu li ahadin ayufarriqu hadzal ijtima', maka enggak diperkenankan bagi siapapun untuk memisah, memecah belah persatuan ini. Balian bagi al-wifaqu wa adamul ikhtilaf, bahkan sepatutnya semuanya bersatu, bersepakat dan tidak khilaf. Ya, dulu ada imam yang namanya Imam Abu Ya'la Al-Qadi. Madhabnya apa itu? Hanbali. Beliau imam dalam madhab Hanbali. Ini diceritakan oleh Ibn Taymiyah di kitab beliau Al-Musawwadah. Ya, kitab usul fikihnya Ibn Taymiyah Al-Musawwadah. itu buku aslinya itu bukunya kakeknya Ibnu Taimiyah, disyarah oleh anaknya yang bapaknya Ibnu Taimiyah. Kemudian nama Ibnu Taimiyah diberikan hasyiah, jadi karya kakek, anak, cucu. Karena Ibnu Taimiyah itu keluarganya ulama semua. Ibnu Taimiyah menceritakan di kitab Al-Musawadah. Al-Imam Al-Qadi Abu Ya'la Al-Hanbali yang terkenal saat itu pernah didatangi oleh salah seorang ya yang ingin belajar madhab Hanbali. Ditanya oleh Al-Imam Abu Ya'la, "Min aina ant?" Dari mana kamu? Dari negeri ini. Oh, kata Imam Al-Qadi, "Negeri kamu itu madhabnya Syafi'i, ngapain kamu belajar Hanbali? Di sana sudah ada imam. Ya, namanya Imam Abu Ishaq. Kamu belajar di sana, jangan belajar di sini." Demikian. Tujuannya apa itu? Supaya ada persatuan. Gitu ya ikhwah. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu kita enggak pernah nampak ya ikhwah di buku-buku mereka, perselisihan mereka itu dengan lawan-lawan dakwah mereka pada permasalahan fikih, enggak. Tapi yang nampak apa? Pada poin dakwah, yaitu akidah. Khusumat mereka, ya, pertengkaran mereka dengan lawan-lawan dakwah itu jelas pada permasalahan akidah. Enggak ada tuh Syekh Muhammad bin Abdullah ribut sama orang kampung, kunutan apa kagak. Bismillah jar pesir, khutbah Jumatnya sekali, ya, azannya sekali atau dua kali. Ya, enggak ada. Semuanya fokus dalam dakwah. Ya, itulah seperti itu. Kalau kita sekarang udah ribut duluan, kunut kagak, ini kagak. Akhirnya mau dakwah sama orang, disampaikan akidah yang benar, orang udah nolak duluan. Gara-gara apa? Kayak tadi. Bahkan di sebagian tempat di Jawa Timur, ini orangnya sendiri yang bilang sama saya, "Ini ente ini, mau jenggotan kek, mau cingkrang kek, tapi kalau ente subuh, kunut subuh." Ah, udah, ikhwan saudara kita itu. Nah. Sampai-sampai ulama sekarang nih kok yang kayaknya keras gitu. Syekh Robi itu paling kenceng ya. Wah. Saya dengar kuping saya sendiri beliau langsung ngomong waktu itu. "Man yahtarim aqidatahu wa manhajahu fala yasma' hadhihi al-idha'ah." Ketika dilaporin ke Syekh Robi tentang ustaz-ustaz pengisi di Radio Roja. Ustaz fulan. Syekh Robi sampai ngomong gitu, "Saya denger ini wali pakai kuping saya sendiri, gak pakai perantaraan. Saya langsung denger gitu. Syekh Robi di situ, Jauhar saya di sini. Siapa yang hormati akidah dan manhajnya, jangan dengerin radio itu," kata Syekh Robi. Bisa diterima gak? Ya kita diem aja kan. Kita diem aja. Tapi sekenceng-kencengnya beliau, beliau menasehati ikhwah yang ada di Malaysia. Madhabnya Malaysia itu Syafi'i. Antum fikihnya fikih Syafi'i. Kalau berfikih, jangan kemukakan pendapat-pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab. Berfikih, sampaikan pendapat-pendapat imam-imam yang mereka kenal. Syekh Robi kayak begitu. Kencangnya itu di manhaj gitulah ya, di akidah gitu. Di fikih itu lurus. Nah kayak kita sekarang, siapa yang ngajarin? Kencang sama masyarakat soal fikih, ribut. Sekarang nih kampung Silumania. Ini apa madhabnya? Kalau kita ribut duluan sama orang kampung masalah kayak gini, ya besok-besok kita mau dakwain orang kampung itu penyelisihannya itu yang paling besar, kemungkaran yang paling besar apa ya? Ya kesyirikan. Ya udah gak diterima, udah ribut duluan. Nah itu penting ya, hikmah dalam dakwah seperti itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.